Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begini Bu ya. Saya ingin bertanya karena ada pertanyaan juga dari pihak yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu mengenai masalah mereka bertanya tentang apa makna di balik hadiah surah Al-Fatihah kepada para ulama. Mereka berpendapat bahwa kenapa umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada para ulama-ulama, semisal Al-Fatihatu ila hadratin Nabi, Al-Fatihatu ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Mereka bertanya, kenapa masih menghadiahkan kepada yang notabene Al-Fatihah itu ditujukan kepada ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Kemudian, kenapa tidak langsung saja kepada Allah? Itu yang pertama. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka mengatakan seolah-olah seperti berdoa lewat makelar. Gitu. Apa? Lewat makelar atau calo, lewat perantara. Yang kedua mereka bertanya juga, apakah kenapa mesti surah Al-Fatihah? Apakah tidak kenapa tidak surah-surah yang lain? Misalnya diganti surah Ali Ikhlas atau apa? Ini mohon penjelasan Bu ya supaya lebih mantap lagi kita dalam mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang pertama. Beliau bertemu dengan sekelompok orang. Orang itu bertanya, kenapa sih ini orang-orang ini kok pakai hadiah Fatihah pada orang meninggal dunia? Kalau dia bahasanya bertanya, bagus, itu orang bakal pinter dia. Dia bertanya, kenapa sih, baru dijawab nanti. Yang gak bener tuh, dikit-dikit langsung bid'ah sesat tuh, minta dicambuk di rotan tuh. Jadi kalau bertanya, bagus, nanti dijawab. Karena ini gak ngerti, tiba-tiba langsung menuduh. Wah, seolah-olah dia lebih pinter. Ini banyak sebab kenapa harus Fatihah. Pertama apa? Fatihah sendiri sebab pengkabulan doa. Sebab kita itu sebenarnya berdoa agar ya Allah orang meninggal dunia diampuni oleh Allah dan sebagainya. Di dalam Fatihah itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waktu Nabi Muhammad duduk dengan Jibril, pintu langit dibuka, turun malaikat. Dan malaikat itu tiba-tiba datang kepada Rasul, ya Muhammad, abshir binuraini, utitahuma, lam yu'ta ahadun min qablik. Wahai Muhammad, engkau diberi oleh Allah dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada siapapun dari Nabi terdahulu. Nabi Muhammad penasaran, mahuma, apa dua cahaya itu? Dijawab oleh malaikat, Fatihatul Kitabi wa Khawatimul Baqarati. Surat Al-Fatihah dan pungkasan Al-Baqarah. Pungkasan Al-Baqarah itu adalah, wa intub tu mangfi asukum, mangfi amfusikum, aman Rasul sampai akhir. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita. Kata malaikat itu, engkau tidak membaca satu huruf pun kecuali menjadi sebab diterima, dikabul. Ini satu. Makanya para ulama kita itu kalau doa dikit-dikit pakai apa? Al-Fatihah. Ayo. Sampai ada orang yang, saya tidak mengatakan dia orang bodoh, tapi kita cukup mengatakan orang enggak ngerti mungkin. Ini di Cirebon mengatakan, "Kenapa kok Al-Fatihah? Kenapa enggak pakai Al-Baqarah? Ali Imran." Memang ada khususan hadisnya tentang Al-Fatihah dan alhamdulillah Al-Fatihah pendek, coba Ali Imran aduh setengah jam dia nanti. Dia memang dia kalau bodoh tuh kadang-kadang memang begitu tuh. Ya bodoh, mohon maaf. Bukan bodoh, ini enggak ngerti. Ini ada di Cirebon cerita adalah katanya orang profesor atau bagaimana katanya, tahu. Ustaz besar katanya, guru besar. Rupanya mengejek orang Fatihahan. Ini ada, dan direkam katanya. Ini, kenapa harus Fatihah? Kan ada Ali Imran, Fatihah-Fatihah. Ya kalau enggak ngerti hadis Nabi, ya diem aja lah. Tanya kepada yang melakukannya, biar dijawab. Ini jawabnya yang pertama tentang Al-Fatihah. Kemudian, masalah menghadiahkan pahala. Lah, ini boleh menghadiahkan pahala. Ini adalah disepakati oleh para ulama. Enggak ada yang ingkar masalah menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Biarpun dari para wali juga butuh. Siapapun butuh. Jadi menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia itu disepakati oleh para ulama itu sampai kecuali yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i nyampe. Dan perbedaannya itu antara Imam Syafi'i dengan jumhur ulama madhab yang lainnya itu adalah nyampe atau tidak nyampe. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan nyampe. Riwayat dari Imam Syafi'i katanya tidak nyampe. Kemudian dijelaskan oleh pengikut Imam Syafi'i tidak nyampe kalau tidak diarahkan, dialamatkan. Artinya semuanya akhirnya sepakat nyampe. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaan antara nyampe dan tidak nyampe. Bukan boleh dan tidak boleh. Cuman herannya, ulama berbeda tentang yasil olah yasil nyampe atau tidak nyampe. Di kalangan orang yang bebel itu mengatakan boleh dan tidak boleh. Jadi berubah. Padahal perbedaan dalam kitab dahulu itu adalah nyampe dan tidak nyampe. Bukan boleh dan tidak boleh. Kalau bolehnya disepakati. Cuman nyampe atau tidak nyampe. Baik, selesai. Jadi itu bisa masuk bab yang kedua. Jadi yang pertama tadi masalah Fatihah ada seperti itu. Yang kedua adalah menghadiahkan pahala. Pahalanya surat Al. Jadi Al-Fatihah ila Habibina Sayyidina Muhammad maksudnya pahalanya apa? Al-Fatihah ila Fulan pahalanya apa? Kalau diganti Al-Baqarah aja boleh saja baca. Wong dia Al-Baqarah pun juga enggak melakukan dia itu yang bertanya begitu. Dia hanya tanya-tanya tok dia. Memang dia pakai apa? Kepada mbah saya Al-Baqarah. Gitu kan? Enggak juga dia itu. Dia itu memang, oh gatel orangnya memang, sudah. Dia Al-Baqarah juga enggak, Al-Imran juga enggak, Al-Fatihah juga enggak. Begitu. Jadi, cuman dia yang bertanya. Tadi dia nukil orang yang bertanya. Insya Allah yang bertanya bakal paham kalau dikasih tahu. Jadi, masalah Al-Fatihah semacam itu. Kemudian, kenapa kok tidak langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa kok tidak langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini juga bab kedua tentang catatan ketidakmengertian mereka. Mungkin bolehlah kita katakan kebodohan atau bagaimana sebetulnya. Cuman ya kita agak sopan sedikit ya. Gini catatan ketidakmengertian mereka. Baik. Apakah setiap doa yang mestinya langsung kepada Allah kita tidak boleh melalui yang lainnya? Dan di sini ada poin dua yang amat penting. Yang pertama ada, kita harus bisa membedakan antara doa dengan tawassul dan tawassul dengan doa. Ini yang sering paham. Kalangan ahli tawassul pun enggak ngerti kadang-kadang ini. Makanya yang suka tawassulan sedikit belajar tentang tawassul lah ya. Yang suka istighosahan sana sedikit duduk tentang tawassul. Jadi ada tawassul dengan doa, ada doa dengan tawassul. Tawassul dengan doa itu begini. Saya datang ke kiai, kiai tolong doain saya. Padahal saya sendiri bisa doa langsung kepada Allah. Tapi saya minta tolong kepada kiai, tolong kiai doakan saya. Namanya tawassul dengan doa. Dan ini pun dilakukan oleh Nabi. Nabi yang sangat dikabul. Nabi sangat dikabul doanya. Bisa langsung minta kepada Allah. Tapi datang kepada Sayyidina Umar waktu mau naik haji. Ya ukhayya la tansani bidu'aka. Atau asyrik bidu'aka dalam riwayat. Wahai Umar, jangan lupa doain saya. Ya Rasulullah, engkau minta kepada Sayyidina Umar doa. Kenapa tidak minta langsung itu? Seharusnya orang yang begitu tadi suruh ngomong ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau minta doa sama Umar? Mestinya begitu. Kan bisa langsung kau ya Allah kepada saya. Allah. Itulah pendidikan dari Nabi. Ada tawassul dengan doa. Kita ketawaduan kita minta kepada orang agar mendoakan kita. Ini tawassul dengan doa. Ada doa dengan tawassul. Ada lagi. Kita berdoa di situ membawa orang-orang kebesaran. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf. Kita memohonnya kepada Allah. Doa kepada Allah. Tapi dengan bertawassul, tawassul membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Namanya doa bitawassul. Dan doa bitawassul ada dalam riwayat sahih. Imam Bukhari juga merupakan doa bitawassul. Doa dengan tawassul. Tawassulnya mungkin dengan orang soleh, mungkin dengan amal soleh. Doa bitawassul. Ya Allah, aku dulu pernah berbakti kepada ibuku begini ya Allah. Maka kabulkan. Ini tawassul. Doa dengan tawassul. Saya berdoa. Tapi tawassul membawa amal soleh. Membawa amal solehku dulu. Aku dulu ya Allah. Ini dalam hadis Sahih Imam Bukhari tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua. Itu memohon kepada Allah. Berdoa. Bitawassul dengan bertawassul dengan amal solehnya. Ada pendidikan dari Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Utsman ibn Hunayf. Doa bitawassul. Memohon kepada Allah dengan tawassul dengan Nabi. Allahumma inni atawajjahu ilaika ya Allah aku menghadap kepadamu. Bin Nabi ka Nabi rahmati. Lah ini yang bertanya itu kadang enggak ngerti, tidak bisa membedakan antara doa bitawassul dan tawassul bidoa. Khususnya yang ahli tawassulan pun kadang tidak mengerti. Sehingga kadang begini nih, kita pernah mendengar ustaz justru ngerusak kita semua. Ya pakai contoh ya, tawassul itu kan ibaratnya kalau kita mau ketemu Pak Presiden enggak bisa kan lewat menterinya. Nah, ini salah. Perantara. Lah, ini betul akhirnya dikritiki sama mereka. Lah kok pakai maklar? Itu pertanyaannya. Karena tidak begitu definisinya. Memang perlu. Yang ahli tawasul harus belajar dong ilmu tawasul. Tawasul itu memohonnya tetap kepada Allah. Tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Amal soleh. Nah, termasuk Fatihah tadi juga tawasul. Bisa masuk bab tawasul. Membaca Al-Fatihah lalu, ya Allah, aku sudah membaca Fatihah, ya Allah. Kabulkan doaku. Bisa. Di samping ada hadis tadi. Jadi tolong dibedakan masalah ini. Ada tawasul dengan doa, ada doa dengan tawasul. Jadi yang saat ini dipermasalahkan oleh sebagian orang itu, doa dengan tawasul. Kalau tawasul dengan doa, ini Nabi sendiri melakukannya. Tawasul dengan doa. Nabi minta doa kepada orang lain. Jangan jalan. Adapun tawasul, doa dengan tawasul, Nabi sendiri pernah mengajarkannya. Yaitu tentang seorang buta pada zaman riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf, dan semua itu sudah kita bahas dengan jelas dalam pembahasan tawassul, ya. Insyaallah seperti itu. Jadi enggak usah ragu lagi. Katakan kepada yang bertanya bahwa ini loh jawabannya. Cuman permasalahannya itu orang menuduh dan sebagainya. Makanya kita paling enak duduk dengan mereka itu. Duduk yang baik, kita sering jelaskan ilmu. Ilmu itu perlu didengar. Bukan suudzon, bukan prasangka buruk, ya. Maklar. Dan juga memang banyak di kalangan kita sendiri memang yaitu tidak mau belajar. Kita perlu menjelaskan tentang masalah tahlilan. Kadang kita pun jawabnya provokasi. Yang jago tahlilan itu kalau pengen menolak orang yang anti tahlil itu bukan dengan ilmu, Bu. Tapi dengan provokasi, dengan fitnah misalnya. Cobalah ibu-ibu hadirin hadirat, tahlilan itu apa? La ilaha illallah. Masa ada orang meralang la ilaha illallah? Kafir enggak? Nah, ini kan provokasi. Wong yang dibahas bukan masalah la ilaha illallah. Kita sendiri kadang memang tidak mengerti lalu provokasi, menfitnah juga. Tolong, maka belajar, perlu majelis ilmu. Yang dibahas bukan masalah la ilaha illallah, akan tapi itu tadi, sampainya pahala atau tidak. Baik, ini saja. Wallahu a'lam.